Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan kita, materi pengantar sebelum sesi tanya jawab. Masih dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Masih di pembahasan tentang masalah nafkah. Maka disampaikan di matan Manhajus Salikin bahasanya di antara orang yang berhak untuk mendapatkan nafkah dan dinafkahi, dan yang demikian juga yang wajib menafkahi adalah kerabat dengan kerabatnya. Tolak ukurnya adalah kerabat yang masih memiliki hubungan mewarisi. Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala menyampaikan, man wa kadhalika man yarithuhu bi fardin au ta'sibin. Demikian juga ada kewajiban menafkahi. Demikian juga seorang itu memiliki kewajiban untuk menafkahi man, orang yang yarithuhu, mewarisinya, menjadi ahli warisnya, baik ahli waris itu bifardin dengan jatah angka tertentu, au taksibin atau penerima sisa. Dan perlu diketahui di sini kita jumpai perbedaan antara madhab Hambali dan madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Syafi'i, kewajiban menafkahi itu cuma jalur ke atas dan ke bawah. Tapi kalau dalam madhab Hambali, itu melebar ke kanan dan ke kiri dengan cakupan ahli waris. Maka seorang kakak laki-laki wajib menafkahi saudari perempuannya, demikian juga adik-adiknya, seorang paman punya kewajiban untuk menafkahi keponakannya, atau sebaliknya keponakan menafkahi bibik dan pamannya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat utamanya adalah kerabat dalam hal ini kekurangan, miskin, sulit ekonomi, sedangkan kerabat satunya adalah orang yang mapan ekonominya. Fal mu'sir, maka kerabat yang kesulitan ekonomi, tajibu nafaqatuhu, wajib dinafkahi oleh man yarithuhu, ahli warisnya. Ahli warisnya dimulai dari ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan warisan karena jatah tertentu, thumma bil asobati, kemudian asobah, bahkan thumma dzawil arham, kemudian kerabat yang bukan ahli waris. Itu bahkan sampai demi kerabat yang tidak masuk dalam daftar ahli waris, meskipun dzawil arham ini mungkin untuk bisa mendapatkan warisan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan menjadi kewajiban pemilik anak, yaitu sang bapak, untuk memenuhi kebutuhan makan ibu susu, demikian juga kebutuhan pakaiannya, bil ma'ruf, dengan kadar yang wajar dan patut. Wa 'alal waris mithlu dzalik, dan ahli waris semisal itu punya kewajiban yang sama. Jika bapaknya meninggal dunia, bapaknya sudah tidak ada, maka nafkah untuk bayi yang masih disusui oleh seorang ibu susu ini, nafkahnya dibebankan pada ahli waris. Maka ahli waris wajib menafkahi, membayar biaya penyusuan ibu susu. Demikian juga lebih-lebih lagi nafkah dan kebutuhan si bayinya. Sa'adurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di tafsir beliau Taisir Karimi Rahman, beliau mengatakan, menjadi kewajiban ahli waris si bayi ketika ayah si bayi sudah tidak ada, wa kana atiflu laisa lahu malun, dan bayi ini tidak punya harta, maka ahli warisnya si bayi memiliki kewajiban ma'alal abi minan nafaqah, sebagaimana kewajiban seorang ayah yaitu menafkahi ibu susunya, ibu susunya, ini kebutuhan makannya dan kebutuhan pakaiannya. Demikian juga lebih-lebih lagi kebutuhan si bayi. Sehingga ayat ini Al-Baqarah 233 kata Sa'di dalil wajibnya menafkahi kerabat yang kesulitan ekonomi. Yang ini menjadi kewajiban kerabat yang masih ahli waris yang dia kaya. Ini dua syarat utama. Kerabatnya miskin, susah, menderita, kemudian ya, kerabatnya ini yang satu adalah orang yang kaya raya, berlimpah harta, bahkan sisa-sisa hartanya. Kata orang, duitnya punya nomor seri yang tidak pernah habis atau tidak ada nomor serinya. Demikian juga di kesempatan yang lain Ibnu Sa'di mengatakan nafaqatul qaribi wajibatun ala qaribihi. Nafkah kerabat itu menjadi kewajiban kerabat yang lain al-musir yang kaya, bihadaini syartaini, dengan dua syarat pokok, yaitu ghinal munfiqi, yang mau menafkahi itu adalah orang kaya yang berlimpah harta. Kemudian yang kedua wal faqul munfaq alaihi, dan orang yang mau dinafkahi adalah orang yang miskin. Dan syaratnya orang yang menafkahi itu statusnya masuk dalam daftar ahli waris yang dinafkahi. Nah ini kewajiban menafkahi kerabat ini adalah madhab Hanabilah, madhab Hambali, demikian juga yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Nah gimana kalau ini secara jalur nasab menyamping? Maka jika kerabat tersebut, kerabat yang posisinya menyamping, bukan jalur ke atas, bukan jalur ke bawah, tidak bisa mendapatkan warisan karena faktor penghalang, semacam beda agama. Nah, maka jika beda agama misalnya, apakah ada kewajiban menafkahi keponakan, keponakannya ini non-muslim, pamannya muslim, apakah wajib menafkahinya? Jawabannya, fala tajibun nafaqatu, maka tidak wajib menafkahi. Ya, kemudian pihak yang kelima yang wajib dinafkahi, ya, pihak yang kelima yang wajib dinafkahi, ya, yang pertama itu yang wajib dinafkahi yang pertama adalah istri, ya, yang kedua adalah usul nasab jalur ke atas. Kemudian tadi yang ketiga, yang ketiga adalah furu jalur ke bawah, anak dan cucu. Kemudian yang keempat tadi ahli waris, kerabat yang masih punya hubungan mewarisi. Kemudian yang kelima adalah kullu dzi rahimin mahramin. Setiap yang masih punya hubungan darah dan dia mahram, maka kerabat itu punya hak istimewa, hak spesial. Berdasarkan surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Maka kedua orang tua berbuat baiklah kepadanya, kerabat, demikian juga orang-orang miskin. Demikian juga di surat Al-Isra ayat 26 Allah katakan wa ati dzal qurba haqqahu, berikan pada kerabat haknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis dari sahabat Jabir, ibda bi nafsika fatasaddaq alaiha, mulailah dari dirimu, bersedekahlah dan pada dirimu, yaitu nafkailah dirimu. Fa in fadala syai'un, jika ada kelebihan harta, fali ahlika, maka berikan untuk istrimu. Fa in fadala an ahlika syai'un, jika setelah istri dipenuhi kok ternyata masih ada kelebihan, fali dzikrobatika, maka kerabatmu. Fa in fadala an dzikrobatika syai'un fa hakadha, Jika kerabat semua sudah dinafkahi, kok masih ada kelebihan, maka kepada yang lainnya. Demikian juga dari Kulaib ibn Manfaah, dari kakeknya. Sang kakek datang menemui Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik?" Maka Nabi katakan, "Ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, wal mukalladhi yali dzaka haqqun wajibun." Ini satu kewajiban. "Warahimun mausulatun," dan kerabat itu disambung. Diatkan oleh Abu Dawud. Nah, maka tentu kalau dalam makna yang sangat luas, semua manusia itu kerabat karena semuanya ujungnya ketemu di Adam. Sehingga kewajiban menafkahi itu khusus berlaku untuk di rahimin mahramin. Kerabat yang dia mahram. Karena kerabat yang dia masih punya hubungan mahram, kemahraman, itu terdapat dalil bitakidi haqqihi, haknya itu lebih dibandingkan kerabat-kerabat yang lain. Wahada madhabul ahnaf, adanya kewajiban menafkahi kerabat yang masih mahram, ini adalah madhab Hanafi. واختار هذا القول بعض السلف وابن عزم وابن القيم. Dan di antara ulama yang memilih pendapat ini adalah Ibn al-Qayyim. Sehingga nafkah itu wajib untuk istri, kemudian untuk jalur ke atas, jalur ke bawah, ahli waris, demikian juga kerabat yang masih mahram. Maka kemudian gambaran urutan masalah pembayaran nafkah. Maka jika seorang ayah itu kaya, lantas dia punya anak yang masih kecil yang tidak punya harta, maka ayah ini sendirian yang wajib menafkahinya. Namun jika ada seorang yang dia itu dewasa namun fakir, dan orang dewasa ini punya ayah dan punya anak yang sama-sama kaya. Ada seseorang dia miskin, ayahnya kaya, anaknya juga kaya. Fanafaqatu 'alal waladi al-ghani. Maka yang wajib menafkahi si orang yang miskin ini adalah anaknya yang kaya dan bukan ayahnya. Nah, kemudian wa amma idza kana al-abu fakiran. Namun jika ayah dari anak kecil ini itu miskin atau sudah meninggal dunia, maka yang memiliki kewajiban untuk menafkahi anak kecilnya adalah ahli warisnya. Jika ahli warisnya cuma satu orang. Kemudian jika ahli warisnya banyak, maka kewajiban untuk menafkahi anak ini menjadi kewajiban bareng-bareng semuanya, besarannya masing-masing sesuai dengan kadar hak warisnya. Nah, kemudian selanjutnya di antara nafkah yang wajib adalah menafkahi budak, ketika masih ada budak. Wa fil hadisi, di hadis ini kata saya Sa'di di matan manhajus salikin, wa fil hadisi, di hadis disampaikan, walil mamluki, menjadi haknya seorang budak kebutuhan makannya dan kepakaiannya, dan tidak diberi beban kerja kecuali yang dia mampu. Diatkan oleh Muslim. Dan jika budak itu minta untuk dinikahkan, maka pemilik budak wajib menikahkannya. Kemudian di antara nafkah yang wajib itu adalah menafkahi binatang peliharaan. Di matan manhajus salikin disampaikan, wa alal insani an yukita baha'imahu ta'ama. Menjadi kewajiban seseorang, seorang muslim, memberi kebutuhan dasar untuk binatang ternak yang dia pelihara, binatang peliharaannya. Wajib dia berikan ta'aman, makanan, wa syaraban, dan minuman. Wala yukalifuha ma yaduruha. Kemudian tidak membebani hewan peliharaan ini dengan sesuatu yang membahayakan dirinya. Dalam hadis disebutkan, kafabil mar'i ithman ayah bisa aman yamliku kutahu. Cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menahan tidak memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib dia, pihak-pihak yang wajib dia nafkahi, diatkan oleh Muslim. Ya. Maka jika seorang itu memiliki hewan peliharaan dan hewan peliharaan ini tidak dilepas namun dikurung, maka wajib ngasih makan, wajib ngasih minum. Kemudian jika hewan-hewan peliharaan, misalnya kambing, sapi yang biasa dipekerjakan, maka tidak boleh dibebani pekerjaan atau ditunggangi atau diberi muatan yang membuat dia menderita. Ya, sebagaimana dalam hadis tentang masalah budak. Kesimpulannya, ada yang namanya nafkah wajib, ya, dan nafkah wajib itu sebabnya tiga. Yang pertama adalah pernikahan suami istri. Kalau sudah jadi mantan istri, ya, maka tidak ada kewajiban menafkahi mantan istri. Kemudian yang kedua adalah kekerabatan. Ini maksud kerabat di sini adalah jalur darah. Ke atas, ke bawah, menurut satu pendapat, ke samping, ahli waris, kalau di madhab Hambali, atau kemudian asal masih mahram kalau dalam madhab Hanafi. Kemudian milkun, kepemilikan, memiliki budak, memiliki hewan peliharaan, maka itu semua wajib dinafkahi. Demikian materi pengantar kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa radana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, monggo Mas Saiful. Alhamdulillah, telah kita simak bersama pembahasan materi pada malam hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar hafizallahu taala. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang baik juga sehingga dapat bersama kita di pertemuan berikutnya. Ya sahabat muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki di sesi tanya jawab. Sehingga sahabat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat melalui kami lewat chat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0823 27275333. Sekali lagi kepada sahabat muslim yang mungkin ada pertanyaan ya terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya melalui nomor kami di chat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0823 27275333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk. Pertanyaan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikum. Bagaimana menjaga interaksi atau menjalin hubungan dalam bertetangga, utamanya di saat pandemi seperti ini Ustaz? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, maka kaidah interaksi dengan tetangga adalah memuliakan tetangga. Ya, baik kondisi pandemi ataukah tidak, di antara bentuk memuliakan tetangga berbagi makanan, insya Allah tidak masalah kondisi pandemi ataukah bukan. Ya, kemudian bertegur sapa dan sebagainya. Meskipun karena kondisi pandemi boleh jadi bertegur sapanya dibalik masker. Ya, dan hal-hal yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada tetangga tidak masalah, tetap bisa dijalankan dengan baik. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Ustaz, apakah ketika seorang ibu rumah tangga disibukkan dengan kerjaannya di rumah hingga tidak sempat keluar rumah untuk berinteraksi dengan tetangga terdekatnya, apakah sikap ini kurang tepat atau bagaimana ya Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, tentu normalnya wanita itu jenuh kalau terus menerus di rumah, sehingga perlu kemudian sambil momong anak keluar. Nah, ketika itu bisa kemudian ada interaksi-interaksi ringan dengan tetangga dekat, atau kemudian kirim makanan atau berbagi oleh-oleh dan sebagainya. Maka aktivitas kesibukan dalam kegiatan-kegiatan rumah insya Allah tidak menghalangi untuk tetap berinteraksi dan membangun sosialisasi, bersosialisasi yang baik dengan lingkungan dan tetangga. Nah, Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana mengatasi masalah adanya ketakutan dalam memandang masa depan yang berupa nafkah atau rezeki mengenai pekerjaan? Apakah itu was-was setan? Mohon nasihatmu Ustaz. Iya, itu was-was dari setan. Yakinlah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya satu jiwa satu nyawa itu tidak akan meninggal dunia sampai jatah rizkinya habis. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk hidup, itu artinya jatah rizkinya itu masih ada. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal pasrah kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Namun orang yang menggantungkan kekuatannya, ya, maka itulah yang Allah tidak akan membantunya, Allah tidak akan mencukupinya, bahkan Allah akan memberikan kecemasan hidup padanya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita mengingatkan kembali kepada sobat muslim dimanapun antum berada, bahwasanya alhamdulillah kita sudah memasuki di sesi tanya jawab. Sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan ya terkait hukum seputar keluarga, dapat bertanya melalui chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823-2727-5333. Sekali lagi kepada sobat muslim, pendengar setia radio muslim dimanapun antum berada, maksudnya kita sudah memasuki di sesi tanya jawab. Sehingga sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor kami di 0823-2727-5333. Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan yang langsung berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, lebih afdal mana salat tarawih di masjid tapi banyak amalannya tidak ada tuntunannya, atau tarawih di rumah? Jazakumullahu khairan. Ya, jika keadaan di rumah itu semangatnya sama dengan ketika bersama para tetangga dan kaum muslimin di masjid, maka terutama untuk ibu-ibu, maka lebih utama di rumah. Namun jika di rumah itu jadi malas, ya cuma witir 3 rakaat, bahkan malah witirnya cuma 1 rakaat, ya, sebagai tarawihnya, namun di masjid itu semangat, ya, kemudian di masjid juga sholatnya itu tidak ngebut, ya, cuma ada beberapa amaliyah dan bacaan yang tidak kita sepakati, ya, maka saya sarankan untuk ya, sebaiknya ke masjid. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Adakah batasan usia menafkahi anak karena sudah besar Ustaz? Pendapat mayoritas para ulama, nafkah untuk anak laki-laki itu sampai balig wajibnya, anak perempuan sampai ya, dinikahkan. Ya, dan ini maknanya adalah pendidikan kemandirian. Jadi di antara hal yang sangat bagian dari kewajiban mendidik anak yang sangat penting adalah mendidik kemandirian ekonomi. Bagaimanakah di usia yang belia, ya, balik 15 tahun atau setelah itu, ya, itu sudah punya kemampuan untuk kerja. Jadi kalau kuliah, ya semestinya diminta kuliah sambil latihan bekerja, atau kemudian bahkan sebagian biaya kuliah itu dari hasil kerjanya. Nah, kewajiban orang tua menyiapkan anak memiliki kemampuan semacam ini. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana mengatasi perasaan takut menjelang pernikahan dikarenakan keterbatasan dana dan kesiapan lahir batin? Ya, kalau keterbatasan dana, alasan keterbatasan dana itu semestinya hanya terjadi pada pihak pengantin laki-laki. Ya, dan tidak terjadi pada pihak pengantin perempuan. Karena dalam aturan Islam, biaya resepsi itu kewajiban pengantin laki-laki. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf yang baru saja menikah, aulim walau bisyate. Adakalah walimah wahai pengantin laki-laki, meskipun dengan hanya menyembelih seekor kambing. Dan ketika Nabi nikah, maka Nabi yang menjadi pemilik acara, pemilik hajat, sahibul hajat dari walimah. Ya, oleh karena itu ketika pihak perempuan itu punya pihak perempuan dan pihak perempuan ini dalam keterbatasan dana, maka solusinya adakan walimah di rumah pengantin laki-laki. Semuanya ditanggung dia dan pihak perempuan datang hanya sebagai tamu. Ya, nanti kemudian kalau masalah akad nikahnya nanti bisa dikondisikan. Ya, standarnya di pengantin perempuan, ya ini di pengantin laki-laki, ya sudah. Pakai numpang nikah istilahnya. Ya, dengan demikian tidak ada perlu kekhawatiran tentang biaya pernikahan dari sudut pandang pihak perempuan. Adapun kesiapan lahir batin, wah ini perlu diobati terlebih dahulu. Ya, kalau ada ini masalahnya perempuan, kasihan nanti laki-laki. Ya, suaminya akan kasihan. Karena belum ada kesiapan lahir batin. Di antara bentuk di antara dampaknya adalah wanita ini tidak siap untuk dikumpuli. Dia akan menolak untuk dikumpuli. Sebagian lagi maaf-maaf kemudian betul-betul tidak bisa dikumpuli karena ada ketidaksiapan mental sehingga akhirnya sehingga tempat untuk terjadinya kumpul suami istri itu tidak bisa menerima. Ya, oleh karena itu kondisikan terlebih dahulu. Munculkan keinginan untuk menikah, berkeluarga, punya anak, hamil, punya anak. Nah, kalau sudah punya keinginan demikian, kemudian keinginan ini semakin kuat, nah, maka kemudian disiapkan, siap dengan resikonya, ya, maka barulah ketika itu menikah satu hal yang tepat. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah setelah azan pertama dalam salat Jumat ada tuntunannya mengerjakan salat sunnah 2 rakaat? Mas Saiful, diutamakan yang masalah keluarga ya Mas Saiful. Untuk yang di luar itu bisa di skip, masalah mungkin pendidikan, waris, diutamakan masalah keluarga, pernikahan, pendidikan anak, waris dan yang lainnya. Ya, secara umum ketika khutbah belum dimulai terdapat anjuran untuk memperbanyak sholat sambil menunggu khutbah dimulai. Ya, dan ini tidak terbatas hanya 2 rakaat, bisa 2 rakaat, 4, 6, 8, 10 rakaat. Ya, bisa dilakukan demikian dan tidak ada batasannya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi suami yang suka ngambek atau marah sampai sehari semalam tanpa bertegur sapa? Saya mencoba menyapa, tapi suami menampakkan mimik muka yang marah. Qadarullah, karena sakit yang diderita dari belikat, pinggang hingga kaki, jadi suami menyalahkan saya karena tidak memasakkan sayuran. Karena masalah ini, suami tidak menegur atau tidak bertegur sapa sehari semalam, sampai meninggalkan saya semalam ke rumah orang tuanya. Apakah saya berdosa Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Jazakumullahu khairan. Ya, ketika ada hal-hal yang menjengkelkan dan itu hanya berkenaan dengan masalah dunia, maka dalam syariat diizinkan untuk marah, jengkel, sehingga tidak mau bertegur sapa sampai maksimal 3 hari 3 malam. Bahkan kemudian keluar rumah untuk kemudian meredakan amarah, satu hal yang tidak mengapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu al-muslimin ayahju akhahu fawqa thalathin. Tidak boleh marah kemudian mendiamkan kalau lebih dari sesama muslim, jika lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi jika baru sehari semalam, maka itu satu hal yang wajar dan boleh. Masih bisa nambah 2 hari lagi. Dan ini berlaku baik berstatus sebagai istri ataupun suami. Istri ngambek, jengkel dengan suaminya, kemudian tidak mau tegur sapa suami dengan suaminya, asalkan dalam maksimal 3 hari 3 malam tidak mengapa. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya ditalak suami saya saat saya hamil 1 bulan. Kini kandungan saya 4 bulan. Bagaimana hukum perceraian kami? Kami masih tinggal bersama dan terus berhubungan suami istri. Apakah kami telah berzina, Ustaz? Ya, maka jika dijatuh talak dalam kondisi hamil, maka masa iddah masih berstatus sebagai istri itu sampai melahirkan. Kemudian yang kedua, jika ucapan cerai ini adalah ucapan cerai yang pertama, kemudian suami melakukan hubungan suami istri dengan niat untuk merujuknya, maka berarti statusnya sudah rujuk. Ya, sudah rujuk. Ya, namun ingat suami sudah punya tabungan 1, menjatuhkan talak. Kalau sampai nanti talak yang ketiga, sudah game over sudah rumah tangga ini, karena tidak mungkin lagi dirujuk di masa iddah. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim dimanapun sobat muslim berada, bahwasanya kita masih ada waktu untuk tanya jawab sekitar 20 menit ke depan. Sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya melalui chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 2727 5333. Sekali lagi, sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan via SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 2727 5333. Kita bacakan pertanyaan masuk berikutnya Ustaz. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami saya telah mengucapkan talak kepada saya lebih dari 5 kali. Lalu apakah kami masih bisa rujuk Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, hak untuk kemudian kesempatan untuk rujuk cuma sebatas 2 kali. Ya, setelah talak yang ketiga sudah tidak bisa lagi rujuk. Ya, sudah tidak lagi bisa rujuk, tidak bisa lagi kembali. Baru bisa boleh kembali manakala perempuan ini telah nikah dengan suami yang lain, dengan nikah yang tidak direkayasa dan bukan didramatisir, bukan sandiwara, kemudian cerai dengan suami yang kedua, kemudian baru bisa balik ke suami yang pertama. Ya, jika sudah talak yang ketiga kemudian tetap melakukan hubungan badan, maka statusnya adalah zina wal iyadu billahi min dalik. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, anak kecil yang meninggal sebelum baligh, yang meninggal karena kecelakaan, apakah termasuk mati syahid atau tidak? Dan apakah bisa menolong orang tuanya di akhirat? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, jika anak yang kecil meninggal dunia sebelum baligh, baik meninggalnya karena sakit ataupun kecelakaan atau yang lainnya, maka dia akan menjadi hijab ya bagi orang tuanya di akhirat nanti jika ada 2 atau lebih. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya, jika sudah menikah apakah salah jika seorang wanita mengkhawatirkan dirinya tidak bisa sholat rawatib 12 rakaat setiap harinya dan amalan sunnah lain dikarenakan harus mengurus suami dan juga istri, suami dan juga anak maksudnya Ustaz? Ya, anda perlu khawatir jika menikah dengan lelaki yang saleh, yang mendukung istrinya untuk tetap rajin beribadah, mempertahankan amalan rutinnya salat rawatib 12 rakaat. Maka suami yang sejuk matanya ketika melihat istrinya rajin beribadah, maka dia akan membantu dan menolong dan menyediakan waktu, membantu momong anak dan seterusnya agar istrinya berkesempatan untuk beribadah ya, sebagaimana keadaannya ketika sebelum menikah. Maka pilihlah suami yang mendukung hal ini, maka amal sholat yang sebelum menikah tetap akan bisa dilanjutkan. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, saya memiliki anak berusia 7 tahun. Bagaimana batas memerintahkan anak sholat dalam usia 7 tahun ini? Apakah hanya sekedar menyuruh dari anak tersebut mengerjakan atau tidak? Atau harus diperintahkan sampai anak tersebut benar-benar mengerjakan sholat? Pernah suatu ketika anak saya yang 7 tahun ini demam sehingga tidur malamnya terganggu. Apakah dalam kondisi ini saya tetap harus membangunkan sholat subuh sampai dia mengerjakannya? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, maka jika anak itu sudah genap berumur 7 tahun dengan kalender Hijriah masuk tahun ke-8, maka orang tua memiliki kewajiban, ya secara praktis saya katakan, cerewet, mencereweti anak untuk sampai mengerjakan sholat meskipun dan tanpa hal ini orang tua berdosa. Meskipun seandainya dia ngeyel kemudian sembunyi dan gak sholat, si anak ini tidak berdosa. Dan untuk kasus demam tersebut ya, maka kalau sebagai gambaran kalau yang saya lakukan untuk anak semacam itu, nanti kemudian pagi hari menjelang subuh dia baru lelap tidur, maka akan saya biarkan untuk tetap tidur sampai bangun pada bangun sendiri. Kemudian saya akan minta untuk sholat setelah dia bangun ya, sambil mengajari bagaimanakah sambil memberikan pelajaran tidak langsung bahasanya seandainya orang itu ketiduran, maka nanti begitu bangun wajib menjalankan ibadah sholat yang wajib dilakukan. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara membagi harta bersama? Karena dulu kami sama-sama bekerja dan uang dijadikan satu. Setelah kami resign, kami berdagang bersama dan hasilnya juga masih tetap menjadi satu. Dan jika sudah dipisah, pengeluaran apa saja yang diambil dari tabungan suami dan mana saja dari tabungan istri sendiri? Jazakallah khairan Ustaz. Ya, harta yang bersama karena usaha bersama yang tidak jelas berapa persentase modalnya dan sebagainya, itu kita anggap 50%-50%. Nah, setelah dipisahkan, maka yang menjadi tanggungan harta suami adalah kebutuhan rumah tangga reguler. Ya, kebutuhan rumah tangga reguler, listrik, air, makan, minum, dan sebagainya. Ya, sedangkan harta istri jadi milik istri. Ya, kecuali jika istri mau berbaik hati, memberikan sebagiannya untuk membantu keuangan suami. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan ke pertanyaan yang langsung berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai kepala keluarga, di musim pandemi ini manakah yang lebih utama, menjadi imam sholat tarawih di rumah ataukah ikut sholat jamaah di masjid? Pertimbangannya adalah apabila menjadi imam di rumah, maka anak dan istri akan lebih bersemangat sholat. Sementara kondisinya masih berisiko untuk mengajak anak ikut sholat tarawih di masjid karena kasus COVID di tempat kami masih terus terjadi. Barakallahu fikum. Ya, jika ada kekhawatiran dan ketakutan dengan kondisi terhadap jiwa dan sejenis itu, maka silahkan jika mau jadi imam, suami jadi imam tarawih di rumah saja. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, apakah meninggalkan orang tua di kampung dikarenakan kampung diliputi acara yang tidak ada tuntunannya termasuk durhaka kepada orang tua, Ustaz? Iya, jika orang tua tidak ada yang merawat, akhirnya pasrah sama tetangga gitu, ngerepotin tetangga, padahal ada anak yang bisa merawatnya, maka anak wajib pulang untuk merawat. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, mulai kapan anak laki-laki dan perempuan dipisah tidurnya? Karena masih usia TK belum berani tidur sendiri. Jadi ibunya berada di tengah-tengah anak laki-laki dan perempuan, tapi kasurnya sendiri-sendiri. Ya, wajib untuk dipisah tempat tidurnya jika sudah genap berumur 10 tahun pakai kalender Hijriah. Ya, wa fariqu bainahunna fil madaji. Jika sudah 10 tahun, pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara meyakinkan orang tua bahwa kita sudah siap menikah? Dan bagaimana meyakinkan orang tua bahwa menikah adalah pembuka pintu rezeki, Ustaz? Ya, maka caranya jalin komunikasi dan tunjukkan kalau sudah punya tabungan. Saya punya tabungan sekian, Pak. Ini sudah cukup untuk menikah dan resepsi secara sederhana. Kemudian tunjukkan kalau sudah dewasa, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak gitu. Ya, dan yakinkan orang tua. Bangun komunikasi untuk meyakinkan orang tua. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali kami ingatkan kepada sobat muslim dimanapun sobat muslim berada, maksudnya kita masih ada sedikit waktu yang dimana dapat sobat muslim manfaatkan. Bila mana ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga, dapat bertanya melalui chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 2727 5333. Sekali lagi, pada sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga, dapat bertanya di nomor kami di 0823 2727 5333. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya, Ustaz. Ustaz, bolehkah kita menolak perjodohan dari orang tua dikarenakan ketidakcocokan menurut si calon? Jawabannya boleh, tidak boleh nikah paksa. Dan zaman sekarang sudah bukan lagi zaman Siti Nurbaya, kata orang. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya menikahi orang yang belum non-Islam, Ustaz, yang kemudian setelah mempunyai anak mereka masuk Islam? Apakah perlu menikah ulang sesuai agama Islam? Ya, tolong diulangi, Mas. Bagaimana hukum menikahnya orang yang dulu non-Islam, Ustaz, yang kemudian setelah mempunyai anak mereka berganti agama menjadi Muslim? Apakah perlu menikah ulang sesuai dengan syariat Islam? Ya, jika ada lelaki perempuan non-Muslim kemudian nikah dengan sesuai dengan agamanya, kemudian punya anak, kemudian masuk Islam, ya, maka tidak perlu perbaruan akad nikah. Sebagaimana para sahabat Nabi, mereka nikah dalam keadaan musyrik, banyak dari mereka nikah dalam keadaan musyrik masuk Islam, dan Nabi tidak memerintahkan untuk memperbarui akad nikah. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, apakah sunnah mengazankan bayi baru lahir? Jawabannya sunnah menurut yang meyakini kualitas hadisnya, derajatnya hasan. Dan tidak sunnah menurut yang berkeyakinan bahasanya hadis yang dhaif. Maka sunnah dan tidak tergantung keyakinan masing-masing orang tentang hadis dalam masalah ini. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya jika anak lebih memilih merantau daripada bekerja di kampung halaman, dikarenakan di kampung halaman kotanya kecil dan susah mencari pekerjaan. Ya, pada dasarnya tidak mengapa asalkan orang tua ada saudara yang lain yang merawat orang tua dan menemani dan membersamai orang tua. Namun jika dia anak satu-satunya, dengan tindakannya ini maka orang tuanya sudah lemah, ya sudah tua renta. Dengan tindakannya ini maka dia tidak ngurus orang tuanya dan bahkan menyusahkan tetangga, karena titip kepada tetangga supaya titip orang tuanya supaya dirawat ini dan itu. Maka ini tindakan yang tidak semestinya. Pulanglah ke kampung halaman. Rizki Allah Subhanahu wa taala itu luas. Anda bisa kemudian melakukan bisnis yang kreatif di meskipun kampung halaman yang kota kecil. Dan yakinlah dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahasanya berbakti kepada orang tua adalah sebab terbukanya pintu rezeki. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang tidak menafkahi secara lahir? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, ada dua pilihan. Pilihan utamanya adalah pendekatan persuasif dengan nasihat, dengan ini, atau kemudian suami diajak untuk sowan ke ustadz yang disepakati berdua, kemudian biar ustadz yang bicara tentang masalah hukum nafkah lahiriah, nafkah finansial. Kemudian yang kedua, jika ini pun juga tidak mempan, maka di negara kita ada saluran untuk menuntut uang nafkah ya lewat pengadilan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati dan mendakwahi orang tua yang salah paham terhadap masalah tasbih? Banyak sekali benda-benda yang mengandung hal tersebut di rumah saya. Masalah apa? Tolong ulangi. Putus Mas, tolong ulangi. Bagaimana cara hati dan mendakwahi orang tua yang salah paham terhadap masalah tasbih? Banyak sekali benda-benda yang mengandung hal tersebut di rumah saya. Sedangkan saya masih anak SMA dan orang tua saya memiliki prinsip yang penting tidak disembah. Saya telah berusaha menasihati beberapa kali, tapi karena saya belum bisa mengendalikan emosi saya dan mereka punya paham sendiri, qadarullah belum berhasil. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, mendakwai orang tua itu diawali dari dakwah perbuatan, dakwah dengan akhlak mulia. Buktikan setelah belajar itu semakin berbakti kepada orang tua, rajin mijet bapak, rajin mijet ibu, membantu pekerjaan ayah, membantu pekerjaan ibu. Itu setelah kemudian kita jadi anak yang dicintai karena baktinya yang luar biasa, terus setelah itu kita memberi masukan-masukan. Masukan-masukan. Dan masalah hukum taswir atau gambar itu tidak harus menjadi prioritas utama jika ada hal yang lebih penting. Misalnya masalah jimat atau kemudian masalah perdukunan atau yang lainnya, atau masalah kedisiplinan sholat dan sebagainya. Nah, maka dahulukan yang lebih utama. Ya, yang lebih urgen. Itu yang lebih urgen. Kemudian nanti masalah taswir atau gambar ini nanti juga patut kita bedakan antara patung ataukah kemudian gambar lukis ataukah foto. Makanya disepakati oleh para ulama kalau patung. Maka tiga bentuk gambar ini jangan dianggap seolah-olah sama. Larangan itu bertingkat-tingkat. Ya, satu hal yang disepakati tentu berbeda dengan hal yang diperselisihkan oleh para ulama. maka rajinlah terus untuk belajar dan belajar ya, agar bisa ya, bersikap dan bertindak dengan penuh hikmah. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita bacakan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana sikap orang tua terhadap anaknya yang murtad? Apa tidak dianggap sebagai anak kandung lagi? Apa boleh kita tetap menjalin silaturahmi kepada anak tersebut, misal dengan mendatangi atau berkunjung ke rumah anak tersebut? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, semestinya disikapi sebagai sudah tidak lagi bukan anakku. Karena dengan beda agama, maka dia tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Mendekati itu kalau levelnya setara atau dari bawah ke atas. Adapun orang tua sama anak, semestinya posisinya atas ke bawah. Maka sikap yang tepat adalah memboikotnya. Kemudian yang kedua, ini menjadi bahan evaluasi orang tua. Kenapa ini terjadi? Apakah orang tua kemudian sudah maksimal mendidik, membekali agama, ataukah teledor? Jika ternyata teledor, maka wajib istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah dibenarkan melarang anak umur 3 tahun bermain dengan lawan jenis? Jazakallah khair. Tidak terlarang 3 tahun, tidak masalah. Asalkan kemudian terpantau, kemudian tidak ada yang kemudian aneh-aneh, ya tidak mengapa main bareng dengan anak tetangga yang lawan jenis. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi berkahi waktu Ustaz. Amin. Izin bertanya Ustaz, ana sekarang sudah bekerja dan berniat ingin menikah. Namun di sisi lain, saya merasa gaji saya belum cukup untuk menyewa tempat tinggal. Sementara saya sekarang sedang merantau. Apakah sebaiknya saya tunda niat saya untuk menikah Ustaz? Jazakallahu khairan. Saya sarankan untuk serius menabung. Hemat, jangan belanja, jangan mengeluarkan pembiayaan yang tidak perlu. Hal-hal yang perlu ditekan. Rajin puasa diantaranya. Niatnya untuk puasa, niat yang lainnya untuk menghemat pengeluaran. Dan bukanya pun kemudian ala kadarnya. Jika memang serius untuk menikah, dan insya Allah kemudian tak lama nih kalau kemudian serius menabung, insya Allah segera kemudian bekal finansial segera bisa lumayan cukup untuk biaya ini dan itu pernikahan dengan ala dengan standar sederhana. Ya, maka jika kondisinya belum darurat untuk menikah, maka bisa ditunda. Dan semangatlah untuk menabung, untuk menghalalkan dia. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz pada malam hari ini, dimana nanti Ustaz Taris bisa menutup kajian pada malam hari ini. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Jika kita melakukan ta'aruf dengan seorang yang kita kenal di kampus dulu, apakah jika sudah tahap lebih lanjut komunikasi masih lewat perantara atau langsung saja ke akhwatnya agar bisa disampaikan ke orang tuanya? Barakallahu fikum. Jika mau lebih menjaga, maka lewat perantara lebih baik supaya komunikasinya bisa seperlunya dan secukupnya. Demikian yang saya sarankan. Ya, demikian kajian kita di kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum diakhiri, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian dan para hadirin semua yang hadir di kelas virtual ini. Semoga kehadiran kita di majlis ilmu ini Allah catat sebagai amal soleh, amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Guru Radio Muslim, demikian juga Ahaku TV atau media-media yang lainnya yang ikut kemudian merilai acara ini, acara yang bermanfaat ini. Jazakumullah khairan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang lebih baik untuk semua pihak yang berkontribusi dalam acara ini, balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.